السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، بركات ابن القيم رحمه الله تعالى، يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية. Telah difatwakan oleh sekelompok ulama dari madhab Syafi'iyah hukum terhadap bangunan-bangunan di kuburan adalah diruntuhkan. Qala ma fil qarrafah, disebutkan al-qarrafah maqbaratu ahli Misr, kuburan penduduk Mesir. Biha abniyatun wasuqun qa'imah, di kuburan tersebut ada bangunan-bangunan, bahkan di sana ada pasar. Mansubah yang dinisbatkan kepada qarrafah, batnun minal ma'afir, salah satu pecahan suku Ma'afir. Nazaluha, pecahan suku Ma'afir ini singgah atau tinggal di daerah tersebut. Fasumiyat bihim, maka daerah itu dinamakan dengan Qarrafah. Demikian dalam Mu'jamul Buldan. Barakallahu fikum. Jama'atun minasyafi'iyah berpendapat bangunan-bangunan di kuburan harus diruntuhkan. Rinciannya, siapa saja dari ulama Syafi'iyah, minhum diantaranya adalah Ibnul Jumaizi, Wadzahir, dan lain-lainnya. Disebutkan satu persatu siapa Al-Jumaizi. Qala, julukannya Bahauddin Ali Ibni Hibatillah Ibni Salamah Al-Lakhami, faqihun muhaddis, seorang ahli fiqh dan ahli hadis dari madhab Syafi'iyah. Silakan lihat di dalam Tabaqat Ibnu Subki juz ke-8 halaman 301. Beliau berpendapat bangunan-bangunan di kuburan, dan tentunya kalau mereka di Mesir, yang dikomentari adalah kuburan-kuburan di daerah Qarrafi, yaitu bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Yajib hadmuha, kata mereka, harus diruntuhkan. Demikian pula Al-Zahir At-Tazmanati rahimahullah, yang julukannya Zahiruddin, julukannya Zahiruddin, namanya Ja'far ibni Yahya ibni Ja'far, faqihun, beliau juga faqih, Syekhus Syafi'iyah, bahkan tokohnya dari ulama Syafi'iyah. Zahiruddin Ja'far ibni Yahya ibni Ja'far, seorang ahli fiqih dari madhab Syafi'iyah, dan beliau adalah syekhnya Syafi'iyah di zamannya. Masih dalam kitab yang sama, silakan dirujuk dalam Tabaqat Ibnu Subki, juz ke-8 halaman 139. Wa qala al-qadhi Ibnu Kajj, berkata al-qadhi Ibnu Kajj. Siapa itu Al-Qadhi Ibnu Kajjin? Dia Abu'l Qasim Yusuf Ibni Ahmad Ad-Dainuri. Abu'l Qasim Yusuf Ibni Ahmad Ad-Dainuri, faqihun syafi'i, juga seorang ulama fiqih dari madhab syafi'iyah. Min akrani Abi Hamid, beliau ini seangkatan dengan Abu Hamid. Dari sumber yang sama, Tabaqat, yang ditulis oleh As-Subki rahimahullah. Berkata Qadhi Ibn Kajj, wala yajuzu, perhatikan ucapan beliau ini, tokoh Syafi'iyah. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan, antujassasul kubur, tidak boleh kuburan itu dicat, dibangun dan dicat. Wala an yubna alaiha, tidak boleh pula dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Qubab, seperti kubah-kubah. Wala ghairi qubab, ataupun yang selain kubah-kubah. Tidak boleh dibangun kubah wala ghairi qubab, kubah ataupun selain kubah. Wal wasiyatu biha batilah, dan wasiat seseorang mewasiatkan untuk membangunnya dan mengecat kuburannya batil. Apa maknanya batil? Tidak berlaku. Kalau ada orang tua yang berkata kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, kuburanku bangun yang megah, bikin kubah, kasih warna yang bagus. Maka ketika dia wafat, wasiatnya tidak perlu dilaksanakan. Pendapat siapa ini? Pendapat Al-Qadhi Ibnu Kajj rahimahullahu ta'ala, yaitu Abu Qasim Yusuf Ibni Ahmad Ad-Dainuri, menyatakan tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan, kubah ataupun selain kubah. Tidak boleh diwarnai, enggak boleh dicat. Dan kalau ada yang berwasiat seperti itu, wasiyatuhu batilah, wasiatnya batal, tidak boleh dilaksanakan. Yang berikutnya, qala al-Adru'i. Adru'i adalah Abdul Walid Ahmad ibn Abdullah al-Adru'i, juga faqihun syafi'i, seorang ahli fiqih dari madhab Syafi'i. Beliau punya kitab Ghunyatul Muhtaj dan lain-lainnya. Ibnu Hidayatillah, silahkan dibuka Tabaqat Syafi'iyah. Tabaqat Syafi'iyah adalah kitab yang membahas tentang ulama Syafi'iyah dengan tabaqatnya, dengan generasi demi generasi. Pada tahun sekian siapa saja, pada zaman berikutnya siapa saja, pada zaman berikutnya siapa saja. Di dalamnya ada beliau, Abu Walid Ahmad ibn Abdullah al-Adru'i. dan lebih dikenal dengan kalimat Al-Adru'i, dengan nisbahnya kepada Al-Adru'. Kata beliau, kita dengarkan ucapannya, tokoh Syafi'i yang berikutnya. Wa amma butlanul wasiyah bibina'il qubab wa ghairiha minal abniyah wa infaqil amwalil kathirah fala raiba fi tahrimi. Kata Al-Adru'i, adapun batalnya wasiat untuk membangun kuburan dan lain-lain dari bangunan-bangunan di atas kuburan, apalagi dengan mengeluarkan harta, mengeluarkan modal yang banyak untuk membangunnya, fala raiba fi tahrimih, maka tidak ada keraguan tentang haramnya hal tersebut. Al-Adru'i menyatakan la raiba, enggak ada keraguan fi tahrimih, tentang haramnya. Berkata Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam hadis Jabir, ini mengomentari hadis Jabir. Di dalam hadis Jabir ada kalimat naha Rasulullah sallam an yujassasul qabru au yubna alaih, bahwasanya dilarang untuk mewarnai kuburan, mengecat kuburan, atau membangun di atasnya bangunan. Itu hadisnya. Berkata Qurtubi tentang hadis ini, qala wa bi zahiri hadzal hadis qala Malik, mengikuti apa yang tampak dalam hadis ini, Imam Malik berpendapat seperti hadis ini. Artinya dilarang mengecat kuburan dan dilarang pula membangun dengan bangunan-bangunan. Wa karihal binaa wal jassa 'ala al qubur, beliau tidak suka, beliau benci untuk membangun bangunan di atas kuburan atau mewarnainya. Baik. Berarti Imam Malik berpendapat dengan apa yang tampak dalam hadis ini, yaitu larangan membangun dan larangan mewarnai. Waqad ajazahu ghairuh, adapun sebagian yang lain membolehkan. Tetapi tentunya hadis ini sebagai bantahan untuk mereka yang membolehkan. Kalau hadis melarang, kemudian ada ulama yang membolehkan, tentunya kita berpegang pada hadis. Dan kepada ulama tadi kita berhusnudzon, mungkin beliau ketika itu belum mendengar hadis ini, atau mungkin beliau tidak memahami, atau dalam keadaan menganggap hadis ini lemah, atau yang jelas tidak mungkin seorang ulama menyengaja menyelisihi hadis. Tidak mungkin seorang ulama sengaja-sengaja menyelisihi hadis yang sahih. Wa qala Ibn Rushd, berkata Ibn Rushd, huwa Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd al-Qurtubi, faqihun usuli mujawwad, seorang ahli fiqh, ahli usul, bahkan mujawwad atau mujawwid, ahli tajwid. Apa kata Ibn Rushd? Qala rahimahullah, kariha Malik al-bina 'ala al-qubur. Imam Malik tidak suka membangun bangunan di atas kuburan. Wa ja'ala al-balatah al-maktubah. Tidak suka pula dipasangnya balatah. Balatah itu sejenis marmer yang diukir padanya nama-namanya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian telah wafat fulan ibni fulan dengan tenang. Balatah kadang-kadang ditidurkan begini di kuburannya, ditulisin dengan tulisan-tulisan itu balatah. Bilat ini yang kalian injak adalah bilat. Yang kalian injak ini namanya bilat, tekel, pantai. Tidak boleh diletakkan di atasnya marmer atau keramik atau sejenisnya, kemudian diukir dengan nama-namanya atau dengan tanggal, dengan wafatnya dan seterusnya, apalagi dengan ceritanya. Ada dengan ceritanya? Ada. Ketika yang meninggal itu orangnya orang penting, orang ini adalah seorang ilmuwan yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, atau seorang ulama faqih usuli kada wa kada wa kada, diceritakan ketika hidupnya bahwa dia hebat dalam masalah ini, masalah ini. Ikhwan ibn na'azakumullah, Imam Malik yakrahu dhalik. Imam Malik yakrahu dhalik wa yakrah indal mutaqaddimin karahiyatut tahrim. Catatan penting, kalimat kariha kalau menurut para mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, seringkali kariha bima'na karahiyat at-tahrim. Karahiyatut tahrim, karahiyatu at-tahrim, bukan karahiyat at-tanzih, bukan karahiyatut tanzih. Karahiyatut tanzih maknanya ditinggalkan bagus, dikerjakan enggak apa-apa, makruh, sebaiknya ditinggalkan. Itu karahiyatut tanzih. Tetapi kalau mutaqaddimin berbicara, ulama yang terdahulu menyatakan akrahu, aku tidak suka, biasanya yang dimaksud adalah haram. Sebagaimana mereka mengatakan, salah seorang dari ulama salaf menyatakan akrahul khamr minal inab au min ghairi inab. Aku tidak suka khamr dari anggur ataupun selain dari anggur. Emang sejak kapan khamr hukumnya makruh? Ada para ulama yang menyatakan khamr minuman keras hukumnya makruh saja, tidak haram? Tidak ada. Berarti apa makna akrah tadi? Akrahu dhalik, aku tidak suka yang namanya khamr, apakah dari inab atau min ghairi inab. Diucapkan kalimat ini ketika ada pendapat yang syadzah, pendapat yang nyeleneh, yang menyelisihi jumhur. Pendapat yang menyelisihi jumhur nyeleneh, mengatakan bahwasanya yang haram dari khamr itu yang dari anggur saja. Kalau yang dari selainnya tidak haram. Maka dibantah oleh para ulama yang lain. Ana akrahu al-khamr kullu min al-inab au min ghairi inab. Aku benci khamr, apakah yang dari anggur ataupun selain anggur. Apakah kira-kira mana akrah di sini makruh? Tidak mungkin. Sudah ditaharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan. Diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Maka kalimat akrahu dari beliau-beliau ini, dari Imam Malik, adalah karahiyatut tahrim, bukan karahiyatut tanzih. Wa huwa min bid'i ahli taul. Kata Imam Malik, aku tidak suka, aku benci yang demikian, karena itu adalah kebid'ahan-kebid'ahan ahli taul. Ahli taul itu orang-orang kaya, orang-orang kaya yang kelebihan harta dibuang-buang untuk membangun bangunan mentereng di atas kuburan, dikasih marmer yang paling mahal yang mereka datangkan dari luar negeri. Ngapain? Orang sudah mati, sudah meninggal, dibangun seperti itu gak kepake. Ahdasuhu iradat al-fakhr. Masih kata Imam Malik, mereka mengada-adakannya karena ingin berbangga-banggaan. Al-fakhr bangga diri. Wal mubahah hampir sama, meninggikan diri. Was sum'ah karena riya, ingin didengar. Oh si fulan kuburannya hebat, mentereng, mahal. 2 miliar untuk membangun kuburannya saja. Hadhihi sum'ah, pengin didengar. Riya, pengin diru'yah, pengin dilihat. Mubahah, berbangga-banggaan. Fakhr juga sama. Wa huwa mimma la ikhtilafa fi, maka yang demikian tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, dinukil oleh Ibnu Rusy. Kata Ibnu Rusy, Imam Malik tidak suka membangun bangunan di kuburan dan menjadikan lantainya bertuliskan tulisan-tulisan, dan itu merupakan kebidahan orang-orang kaya yang mereka mengada-adakan kebidahan itu untuk berbangga-banggaan, ingin dipuji, ingin diangkat, ingin dimuliakan, dan itu tidak ada perselisihan padanya. Kira-kira kalau dikatakan bid'ah, dikatakan berbangga-banggaan, dikatakan fakhr sum'ah, apa hukumnya? Haram apa makruh? Hah? Gak mungkin makruh. Kesombongan itu sangat besar ancamannya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebidik dzarrah dari kesombongan. Masa kesombongan seperti ini dikatakan makruh? Sehingga jelas yang dimaksud oleh Imam Malik, ana akrahu dzalik, maknanya karahiyatut tahrim. Qala Zailai. Yang berikutnya ucapan Az-Zailai dalam Syarhul Kanz. Siapa Az-Zailai? Naam, qala Ibnu Rusyd. Dia adalah Ibnu Rusyd. Al-Bayan wa Tahsil. Demikian disebutkan dalam Al-Bayan wa Tahsil. Oh. Disebutkan bahwa beliau adalah Abu Muhammad Uthman ibni Ali ibni Mihjan. Siapa Zailai? Az-Zailai huwa Abu Muhammad Uthman ibni Ali ibni Mihjan, faqihun Hanafi, seorang ahli fiqih dari madhab Hanafi. Demikian dalam kitab Al-Jawahir Al-Mudiyah. Kata beliau, wa yukrah an yubna 'ala al-qabri, dibenci, tidak disukai membangun bangunan di atas kuburan-kuburan. Wa dzakara qadi Khan, dan berkata Qadi Khan, Qadi Khan adalah Al-Hasan ibn Mansur ibn Abil Qasim Al-Auzjandi faqihun Hanafi, juga seorang ahli fiqih dari madhab Hanafi. Berarti dari madhab Syafi'i ataupun dari madhab Hanafi sama-sama membenci dan tidak suka membangun bangunan di kuburan-kuburan. Kata beliau, kata Qadi Khan, annahu la yujassasul qabru wa la yubna alaih lima ruwiya anin nabi, bahwasanya tidak boleh dicat kuburan dan tidak boleh dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Yang demikian karena apa yang diriwayatkan oleh nabi atau dari nabi alaihi salatu wassalam, annahu naha anit tajsis wal bina, bahwa nabi melarang tajsis dan melarang pula al bina, melarang untuk mewarnai kuburan dan melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Wal muradu, dan yang dimaukan dengan al-karahiyah menurut Hanafiyah dan para ulama al-mutaqaddimin, karahiyatut tahrim. Ini catatan penting. Kalau mereka berkata makruh, ay karahiyatut tahrim. Wa qad dzakara dzalika Ibnu Nujaim Demikian dikatakan oleh Ibnu Nujaim dalam syarah Al-Kanz, dalam syarah kitab Al-Kanz. Yaitu kalau mereka menyatakan makruh atau akrahu atau yukrah, maka maknanya adalah karahiyatut tahrim. Bahkan Imam Syafi'i sendiri rahimahullahu ta'ala menyatakan akrahu an yu'azzamu makhluqun. Kata Imam Syafi'i, aku tidak suka, aku benci kalau makhluk diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Hatta yuj'al qabruhu masjidan, hingga kuburannya dijadikan sebagai masjid. Makhafatal fitnah alaih, karena dikhawatirkan fitnah atasnya. Wa ala man ba'dahu minan nas, dan juga fitnah atas orang-orang setelahnya dari manusia. Ini ucapan Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Umm. Kitabnya Al-Umm, juz pertama, halaman 278. Juz pertama, halaman 278. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyin anna muradahu bil karaha karahatut tahrim. Ucapan Imam Syafi'i ini juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan karaha adalah karahatut tahrim. Yang dimaksud dengan dibenci, akrahu dhalik ay karahiyatut tahrim, dibenci karena haram. Dibenci karena haram. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.